بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان وأخوات الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، وثبتني الله إياكم على دينه وأن يجعلنا من المتقين المستقيمين على الحق إن شاء الله تعالى. فلا ملا من بطيعيني بإذن الله تعالى. Kita berjumpa kembali dalam kajian ini dan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari risalah Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang judul Daur Al-Mar'ah fi Al-Mujtama', peran wanita di dalam perbaikan masyarakat. Pada pertemuan yang lalu telah kita menyebutkan beberapa perkara yang penting di dalam hal pentingnya peran wanita di dalam andil keikutsertaan di dalam memperbaiki masyarakat, yang mana barakallahu fikum di dalam hal ini para wanita memiliki peran dalam hal ini. Mereka ikut-ikutan di dalam tugas mengemban tugas dalam memperbaiki masyarakat. Dan tapi tentunya para wanita tidaklah sama dengan kaum lelaki dalam al-harakah, di dalam aktivitas. Ada perbedaan antara lelaki dan wanita dalam hal ini. Juga Syekh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa di dalam hal terwujudnya wanita di dalam mengemban dan menjalani tugas perbaiki masyarakat, maka harus ia memiliki keahlian-keahlian. Ia memiliki keahlian-keahlian di dalam mengemban dan menunaikan tugas tersebut. Ini penting di dalam hal peran wanita di dalam ikutsertaannya perbaiki masyarakat. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah salahul mar'ati, kesalahan wanita. Bahwa di dalam peran wanita mengambil tugas di dalam memperbaiki masyarakat dan memiliki kewajiban dalam hal sebagaimana kaum lelaki, maka wanita itu hendaklah ia menjadi wanita yang salihah. Sebab generasi-generasi manusia itu bermula dan berawal dari peran para wanita. Di saat mereka menjadi ibu, melahirkan anak-anak, kemudian mereka mendidik, ya, mengajari mereka, maka disinilah peran wanita harus memiliki kesalehan. Menjadi wanita yang salehah. Dan tentunya bukan cuma lelaki, wanita, lelaki pun harus menjadi lelaki saleh. Maka kesalehan wanita diwajibkan baginya untuk menimba ilmu. Dia diwajibkan baginya untuk menimba ilmu, tentunya dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariat ini. Oleh karena itu yang menimba ilmu sesanggupnya dan mungkin saja yang ia mampu, yang ia sanggupi. Apakah dengan membaca kitab-kitab, ataukah ia mendengarkan ceramah-ceramah dari kaset, ataukah dari radio. Nah, yang itu adalah bahagian daripada menuntut ilmu. Barakallahu fiikum jami'an. رحمه الله تعالى المقوم الثاني البيان والفصاحة كأهلية yang kedua yang harus dimiliki oleh wanita ya perbekalan yang kedua yang harus dimiliki oleh wanita di dalam hal andilnya dia dalam memperbaiki masyarakat adanya al-bayan wal-fasaha. Dia harus memiliki kemampuan di dalam kepandian menjelaskan dalam cerita yang biasa dikenal dengan sebutan retorika bahasa. Ia pandai berretorika bahasa, pandai menjelaskan, dan ia memiliki fasaha, kefasihan berbahasa. Ini penting barakallah di dalam hal seorang wanita bila mana ia mengajarkan ilmu atau menyampaikan ilmu atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan bukan hanya wanita dalam hal ini, termasuk lelaki itu berkaitan dengan wanita. Maka wanita pun harus memiliki al-bayan wal-fasaha. Dia harus memiliki kemampuan di dalam menjelaskan dan kefasihan berbahasa. Tentu kalau dia seorang wanita dan ia berdakwah di bangsa Arab, ya dia harus memiliki kefasihan dalam berbahasa Arab. Sebagaimana yang disinggung oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Namun bila mana ia adalah tinggal di negeri kita di Indonesia, maka tentu dia harus mempelajari bahasa Indonesia yang baik, yang baku, sesuai dengan standar tata bahasa yang benar dan baku. Naam, karena di dalam bahasa itu akan memberikan pengaruh. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna minal bayani lasihrat. Sesungguhnya di dalam kepandaian menjelaskan terdapat sihir. Terdapat sihir. Dan barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh seorang di dalam menyampaikan kebaikan. Yang ia bicarakan adalah kebaikan, namun manakala cara penyampaiannya adalah cara penyampaian yang tidak ada penjelasannya, tidak ada kejelasan, tidak ada tingkat kebakuan dalam bahasa, kefasihan bahasa, sehingga terkadang membuat al-mustami'in, orang-orang yang menyimak, yang mendengar, tidak faham terhadap apa yang disampaikan padanya. Menyebabkan mereka pun menolaknya. Barakallahu fikum. Maka seorang alimah, ustadzah, seorang guru, seorang ustaz, maupun seorang ustaz hendaklah ia memiliki kelebihan di dalam hal al-bayan wal-fasuha, kemampuan, kepandaian di dalam menerangkan, menjelaskan dan kefasihan dalam berbahasa. Ini penting, barakallahu fikum, di dalam hal ketika seorang menjadi da'i atau ketika seorang menyampaikan ilmu. Hal ini apa yang telah kita sebutkan tadi, agar para mad'u, orang-orang yang disampaikan ilmu, orang-orang yang diajak, mudah bagi mereka memahaminya dan menyebabkan mereka tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Allah, ini penting, ya, sangat dibutuhkan, diperlukan bagi seorang da'i dalam hal ini. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ay an yamunna Allah 'alayha, ay 'ala al-mar'ati bil bayan wal fasahah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada wanita, dengan kepandaian menerangkan dan kepandaian di dalam kefasihan berbahasa. Ya, bahasanya, bicaranya jelas, gamblang, terang menderang. Naam. Ya. Dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah dimengerti dan difahami. Ini adalah al-bayan suha. Kalau dalam bahasa Arab, ia harus memiliki kesanggupan, kemampuan di dalam menguasai nahwu dan sharaf dan balaghah, yang merupakan cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, harus memahami kata-kata baku, kalimat-kalimat yang baku, dan susunan-susunan yang standar di dalam bahasa. Sebab ini penting, barakallahu fikum, di dalam memahamkan kepada umat. Ya. Ini diperlukan di dalam pengajaran. Tidak hanya sekedar bisa menyebut ini, bisa menyebut ini, namun yang penting adalah ifham, bagaimana dia memahamkan apa yang dia sampaikan kepada pendengar. Ada ahamul syai, ini adalah hal yang paling penting di dalam dakwah, di dalam diri seorang muallimah ataupun diri seorang muallim. بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير سواء تعبير بيان تعبر به عما في ضميرها تعبيرا صادقا. يعني معنى هي مملكي طلاقة لسان, هي مملكي بحاسا ين طلاق لسان ين لغس tidak tertunda-tunda, tidak terbata-bata. Ia memiliki lisan yang lepas kalau berbicara, tidak terbata-bata. Dan ia memiliki ta'biru bayan, kesanggupan untuk mengungkapkan penjelasan yang ia mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hatinya dengan ungkapan yang shadiqan, yang jujur. Ini perlu dimiliki oleh seorang da'i. Barakallahu fikum. يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني, yang dapat mengungkap, menerangkan apa yang terdapat di dalam hatinya dan apa yang terdapat di dalam jiwanya dari berbagai macam makna-makna. Jadi dibutuhkan artinya ta'bir bayan, kesanggupan mengungkapkan penjelasan dengan jelas, yang dapat menerangkan apa yang tersimpan di dalam makna-makna dari sebuah yang dimaksudkan. Allah taqad takunu 'inda katirin min an-nas, yang terkadang makna-makna itu terdapat pada banyak orang yang mereka tidak memahaminya, ya, tidak tahu artinya, yang mereka memerlukan adanya penjelasan dan keterangan, adanya syarah. Walakin ya'jiz yu'abbir 'anha, akan tetapi ia pun lemah, tidak sanggup mengungkapkannya. أو قد يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة. Ya. Akan tetapi ia di dalam, dia tidak sanggup mengungkapkannya, atau terkadang ia mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, yang tidak mengena. barakallahu fikum. Sehingga adanya humus masih samar-samar, masih tersimpan hal-hal yang tidak jelas di dalam ungkapan itu. Fahin idin la yahsulul maqsudul ladhi fi nafsi mutakallimi min uslahil khalqi. Dan di saat itulah tidak terwujud, tidak tercapai hal yang dimaksud yang terdapat di dalam jiwa, di dalam diri orang yang berbicara tersebut, ini memperbaiki makhluk. Kenapa? Dia tidak sanggup menerangkan maksud dan tujuan dari makna-makna yang banyak orang tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum, ini menunjukkan pada kita penting pula bagi generasi kita, ya, bagi anak-anak kita yang mondok, umpamanya yang belajar di pondok, penting bagi mereka untuk belajar bahasa Indonesia, ya, dan penting juga bagi pondok untuk mengajarkan bahasa Indonesia itu. Nah, dan perkara yang tidak boleh diremeh-remeh, tidak boleh dianggap ringan, mudah, sepele. Namun ini adalah perkara yang penting barakallahu fikum di dalam kehidupan kita. Jangan berkaitan dengan da'wah Allah al-bayan. Bahkan di dalam bertutur kata saja antara anak-anak dan orang, mereka perlu belajar adat di dalam menggunakan bahasa yang baku. Ya. Kita melihat di masa ini barakallahu fikum banyak anak-anak kita, anak-anak muda, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua darinya, bahkan berbicara kepada orang tua yang setingkat dengan ayahnya, ia pun berbicara dengan bahasa yang tidak sopan, menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Nah, dalam keadaan dia adalah seorang anak lulusan pondokan, lulusan pondok atau keluaran pondok, itu problem barakallahu fikum. Problem bagi kita di dalam hal itu. Makanya penting kita untuk belajar bahasa Indonesia. Ya. Belajar bahasa Arab, ya, na'am. Itu bagian daripada perkara penting. Bagian daripada agama, ibadah. Memahami bahasa Arab adalah hal yang penting. Disebabkan akan menghantarkan kepada memahami kitabullah dan sunnah dan kalam para ulama. Tapi di dalam bahasa ibunda kita bahasa Indonesia mesti dipelajari juga. Barakallahu fikum. Harus pelajari. Ya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, kata yang baik di dalam berbahasa. Ini dalam pergaulan, terlebih di dalam at-ta'lim was-tadris. Dalam hal pengajaran, penyampaian ilmu, maka ini penting agar mudah dipahami. Kemudian ala dzalika nas'al, dibangun di atas hal ini kita bertanya, man ladzi yusiru ila hada, apakah yang dapat menyampaikan kepada hal ini, ay yusiru ila dzayan wa tuhahat wa ta'bir amma fi nafsi bi ibarat sadiqah kashifah amma fi dhamir, yaitu apakah yang dapat menyampaikan kepada kesanggupan untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada kefasihan berbahasa dan kemampuan mengungkapkan apa yang ada di dalam diri ini dengan ucapan yang jujur, yang menyingkap dan terang, yang dapat menyingkap apa yang terdapat di dalam hati. Ya, kata beliau, apa yang bisa menyampaikan kepada ini? Nakulu, kita jawab, kata beliau, At-tariqu ila dhalik huwa ayyakun inda al-mar'a tashyi'u min al-'ulum al-'arabiyyah. Jalan yang membawa ketuan terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Harus memiliki pengetahuan terhadap ilmu bahasa Arab. Ya. Ini kalau mungkin berceramah dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau kita di Indonesia adalah ia memiliki pengetahuan sedikit dari ilmu-ilmu bahasa Indonesia. Ilmu-ilmu, kalimat-kalimat yang sopan, kalimat yang tidak sopan, dia harus tahu. Ya, kalimat ketika mengajak bicara orang yang lebih tua, ya, atau ketika menerangkan sesuatu harus dengan bahasa-bahasa yang jelas, tata bahasa. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab harus memiliki ini juga. Kata beliau, nahwiha wa sarfiha wa balaghatiha. Yaitu harus ia memiliki pengetahuan dari ilmu bahasa Arab dalam sisi nahwu, dalam sisi nahwu. Ya harus paham tentang nahwu. Ya. Kalau bahasa kita grammarnya. Juga dalam masalah ya sharaf. Ya bagian daripada ilmu tata bahasa Arab, nahwu, sharaf dan balaghah. Ini harus memiliki ini. وحينئذ لا بد أن يكون للمرء دروس في ذلك ولو قليلة. Di saat itu mesti kalau wanita itu memiliki pelajaran-pelajaran dalam mata pelajaran ini walaupun sedikit. Lihat sebaliknya. Ya. Belajar tentang ilmu-ilmu di dalam menyampaikan. Ya. Belajar tentang ilmu bahasa Arab ataukah ilmu bahasa Indonesia dalam kita ini. Ya belajar. Ya. Nah, untuk menyampaikan belajar sehingga dengan pengetahuannya ia sanggup menerangkan dan menyampaikan apa yang ia inginkan. Bihaitu tu'abbir amma fi nafsiha ta'biran sahihan tastati'u bi an tusila al-ma'na ila af'ilati an-nisa' allati takhatibuhun. Yang mana ia sanggup mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya dengan pengungkapan yang betul, yang benar. Yang ia pun sanggup dengannya menyampaikan makna yang dimaukan kepada hati-hati para wanita yang ia melihat mereka berbicara. Assalamualaikum. Ya, bayanul fasahah, kepandaian berbahasa. Ya. Keindahan di dalam berbahasa. Ini sangat diperlukan di dalam peran wanita ketika ia memiliki peran di dalam perbaiki umat. Ketika ia menjadi seorang mudarrisah, seorang pengajar, seorang mudarrisah, ma'alim atau ustazah, maka ia perlu memiliki ini. Bahkan ketika ia mengajari anak-anaknya, ia harus memiliki kepentingan berbicara ini dalam mengajari anak-anaknya. Nah, barakallahu fiikum, ini penting di dalam kehidupan kita. Jadi belajar berbahasa itu bukan perkara yang dianggap remeh-remeh buku, ikhwan wa akhwat. Atau belajar bahasa itu adalah bahagian daripada tujuan daripada dakwah, juga bagian dari pergaulan kita dengan pergaulan kesopan, ya, dengan pergaulan kita. Ini penting untuk difahami, ya, penting untuk difahami. Ya, barakallahu fiikum, barakallahu fiikum. Ya. Lalu kata beliau, rahimahullah taala. Di dalam menyebutkan keahlian yang berikutnya atau persiapan yang berikutnya, perbekalan berikutnya di dalam hal ketika wanita itu mengambil andil di dalam peran berbagai umat atau masyarakat, kata beliau, al-muqawwam al-thalith al-hikmah, keahlian yang ketiga atau perbekalan yang ketiga adalah adanya hikmah. Bahwa wanita harus memiliki sifat hikmah di dalam dirinya ketika ia bertindak sebagai seorang yang memperbaiki umat, ketika ia sebagai seorang ustazah, muallimah ataukah yang semacamnya. Harus ada hikmah. Dan tentunya bukan cuma wanita, termasuk tambah ini adalah laki harus memiliki sifat hikmah dalam hal ini. Yaitu kata beliau, an yakuna ladal mar'ati hikmatun fi da'wah, yaitu wanita itu harus memiliki hikmah di dalam dakwah. Dia harus punya sifat hikmah dalam dakwah. Wa fi isalil ilmi ila man tukhatib. Juga dia harus memiliki hikmah di dalam menyampaikan ilmu kepada siapa yang ia ajak bicara. Hikmah. Ya. Hikmah ini banyak maknanya. Di antara maknanya adalah ilmu. Di antara maknanya adalah ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan. Di antara makna daripada hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna hikmah, lawan daripada zalim. وحكمة في وضع الشيء في موضعه. Dan dia harus memiliki hikmah di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini diantara makna hikmah. Dan hikmah ini merupakan perkara yang sangat penting, yang termasuk anugerah yang besar bila mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada seseorang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرٌ كَثِيرًا. Barang siapa yang diberikan padanya hikmah, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Tunjukkan kepada kita bahwa hikmah ini adalah hal yang penting. Dengan berbagai macam makna yang telah kita sebutkan tadi, ilmu dalam Al-Qur'an menempatkan suatu pada tempatnya, keadilan, yang mana itu merupakan di antara bentuk dari bentuk-bentuk makna hikmah. Kama qala ahlul ilmi wa hiya ni'matullah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abdi an yu'tiyahu Allah al-hikmah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dan hikmah ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang Allah berikan padanya hikmah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang agung adalah Allah jalla wa ala berikan padanya hikmah. Qala Allah azza wa jalla berfirman, yu'ti al-hikmata man yasha wa ma yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma akthara ma yafutu al-maqsudu wa yahsulu al-khalal. Alangkah banyaknya terluputnya sesuatu yang dimaksudkan dan terjadinya kekacauan ketika tidak ada hikmah. Idza lam takun hunaka hikmah, ketika tidak ada hikmah. Oleh karena itu subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum memberitakan Nabi alaihi salatu wasalam dan tentunya kepada kita segenap umat Islam di dalam hal menyeru dan mengajak kepada Allah adalah dilakukan dengan hikmah di dalam cara-cara menyampaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u'na sabili rabbika bihikmati wal mu'atil hasanati wajadilhum billati ahsan. Serulah engkau ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah jalla wa'ala dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatilah mereka dengan cara yang terbaik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah jalla subhanahu wa ta'ala memerintah baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika hendak berdakwah dan menyeru kepada Allah, hendaklah ia melakukan dengan cara hikmah. Ya, dengan cara hikmah. Nah, ilmu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kelemah lembutan. Min al-hikmati fi da'wati ila Allah azza wa jalla an yunzila al-mukhatab al-manzilata al-la'iqata bihi. Termasuk di antara hikmah di dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah seseorang itu memposisikan atau menempatkan orang yang diajak bicara pada tempat yang sesuai dengannya. Atau anzal al-mukhatabu al-manzilata al-la'iqata bihi. Di antara hikmahnya adalah menempatkan, memposisikan orang yang diajak bicara pada tempat yang sesuai. Nah, ini kita harus memahami. Nah, ya. Ini penting barakallahu fikum di dalam adanya hikmah ini. Fa in kana jahilan 'amila al-mu'amalah allati tunasib halah. Apabila orang yang diajak bicara itu adalah orang yang jahil, orang yang jahil tidak berilmu, maka ia perlu disikapi dengan sikap muamalah yang sesuai dengan keadaannya. Wa idza kana 'aliman walakin 'indahu shay'un min at-tafriq wal-ihmal wal-ghaflah 'amila bima tafaddal halah. Dan apabila ternyata yang diajak bicara itu adalah seorang yang berilmu, akan tapi ia memiliki sesuatu dari sikap atau sifat tafriq, suka mengabaikan, suka meremehkan kewajiban atau mengabaikan, menelantarkan kewajiban, lalai darinya, maka orang yang semacam ini dimu'amalahi, dipergauli, disikapi berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keadaannya. Jadi kita harus mengetahui orang yang diajak bicara itu yang menjadi mad'u. Ya. Maka di sini juga kata para ulama di dalam hal seorang da'i, seorang muallim apabila ia mengajarkan ilmu atau dia mengajak kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia harus punya ilmu tentang kondisi dan keadaan para mad'u. Naam. Ini. Dia harus mengetahui itu. Apakah orang yang diajak bicara ini adalah orang yang pantas dengan cara ini, atau dengan cara ini, atau dengan cara itu. Nah, di sini perlu untuk diketahui berikut agar disikapi berdasarkan keadaannya. Jika kana aliman walakin indahu syai'un min al-istikbari wa raddil syaqqi umila bima tatawtihi halu, dan apabila orang yang diajak bicara itu adalah orang yang berilmu, akan tetapi pada dirinya terdapat sesuatu dari sikap kesombongan, angkuh, dan menolak kebenaran, maka orang yang semacam ini harus dimuamalahi, dipergauli, disikapi berdasarkan aktif tunjukkan oleh keadaannya. Sehingga akan berbeda dengan menyikapi orang jahil, berbeda dengan menyikapi orang yang punya ilmu, tapi dia lalai, dan apa yang dia lakukan itu dia mengakui salah. Barakallahu fikum, ya, kondisi atau keadaan ini berbeda-beda, dan ini harus diketahui oleh seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau seorang muallim. Ini termasuk di antara bahagian daripada hikmah tersebut. Nasu idzan ala darajatin thalath. Maka manusia itu, kata beliau, kalau begitu terbagi menjadi tiga tingkatan. Jahilin wa alimin mutakamilin wa alimin mu'alim. Ada yang jahil, bodoh sama sekali. Ada yang alim. Ada orang yang berilmu, yang mengetahui, yang mutakamil, ya, sempurna. Ya. Seorang yang alim yang sempurna. Ada yang banyak lalai pada dirinya. Dan ada yang alim, yang berilmu, yang melawan. Tentunya, tiga macam orang ini disikapi berbeda-beda dan disikapi berdasarkan keadaannya. Wala yumkinu an nusawwi kulla wahidin bil akhar, dan tidak mungkin kita akan menyamakan setiap individu dengan yang lainnya. Tak mungkin kita akan samakan di dalam menyikapinya. Balla budda an nunzila kulla insanin manzilatah, bahkan semestinya kita menempatkan manusia itu pada tempatnya. Walihada lamma arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'adan ila al-yaman, oleh karena itu ketika tatkala Nabi alaihi wasallam mengutus Mu'ad Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, qala lahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada beliau, diingatkan tentang kondisi dan keadaan penduduk Yaman, innaka ta'tiqul ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlu kitab. Wa inna ma qala lahu Nabi sallam dhalika li ya'rifa Mu'adh halahum, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan ucapan itu kepada Mu'adz bin Jabal agar Mu'adz bin Jabal mengetahui keadaan mereka ini. Kay yasta'idda lahum bima taqtadhihi hadhihi al-hal, agar Mu'adz bin Jabal bersiap siap kepada mereka dengan apa yang ditunjukkan oleh keadaan mereka. Wa yukhatibahum bima taqtadhihi hadhihi al-hal aidan, dan mengajak mereka berbicara berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keadaan ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan padanya bahwa engkau akan mendatangi ahlu kita, maka hendaklah yang pertama engkau dakwakan kepada mereka, wal takun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah, hendaklah yang pertama engkau serukan mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah. Kalau mereka melakukan hal ini, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka salat fardu lima kali sehari semalam. Kalau mereka melakukannya, sampaikan pada mereka bahwa Allah Jalla wa'ala wajibkan pada mereka untuk menunaikan zakat. Nah, yang diambil dari orang-orang yang kaya yang diberikan kepada orang-orang miskin. Menunjukkan kepada kita adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, mengingatkan agar ia bersiap-siap menghadapi kondisi dan keadaan kaum yang ia datangi dan mengajak bicara mereka berdasarkan keadaan mereka. Maka ini pentingnya barakallahu fikum seorang muallim maupun muallif di dalam pengajarannya, di dalam dakwahnya ada hikmah di dalam hal ini. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini. Dan billahi ta'ala kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.